Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن لله فلا هادي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melakukan kajian talabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita ini atau kehadiran kita ke tempat ini dalam rangka talabul ilmi sebagai amalan saleh yang kelak akan menjadikan pemberat bagi amal ibadah kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Terakhir kita telah masuk pada bab tentang al-amru bil mubadarati ilal khairat, perintah untuk bersegera-segera beramal saleh. Kemudian memasuki bab setelahnya adalah bab fil mujahadati, perintah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Para ulama menyebutkan ibadah itu dilakukan juga dengan musara'ah, untuk kita bersegera-segera, bercepat-cepat. Jangan kita menundanya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk cepat-cepat beramal menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya melebihi langit-langit dan bumi-bumi. Ayat ini memerintahkan kita untuk bermusyara'ah, bercepat-cepat dalam melakukannya. Di antara pembahasan yang telah kita sampaikan adalah tentang sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sa'ala rajulun nabiyya alaihi salatu wasalam, satu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zam ajran, sedekah yang seperti apakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasul mengatakan, bukan paling banyak nominalnya, tetapi paling berat seorang ketika mau bersedekah. Semakin berat kondisinya, namun dia tetap bersedekah, maka hal itu menyebabkan besarnya pahala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, inna idhamil jazaa' ma'idhamil bala', sesungguhnya besarnya pahala itu setara dengan besarnya rintangan dan rasa berat yang dia hadapi. Namun dia tetap beramal, maka di saat itulah pahala akan menjadi besar. Nabi mengatakan tentang sedekah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'ammal ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau syahih, bakhil, tashal faqra, dalam keadaan engkau takut fakir, wa ta'ammal ghina, dan berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Dalam keadaan seperti ini, seorang bersedekah dalam keadaan berat, mungkin bahasa kitanya rezekinya mung-mungan, untuk makan keseharian susah, takut kondisinya fakir, dan ingin memiliki harta yang lebih. Dalam keadaan seperti itu bersedekah, maka pahalanya menjadi besar. Kemudian Nabi di akhir hadis mengingatkan kepada pemuda tersebut, wala tumhil, jangan engkau menunda sedekah tersebut. Jangan engkau menunda. Artinya kalau sudah ada rencana ingin sedekah, rencana ingin berinfak, bersegeralah. Suasana atau kondisi keberadaanmu dalam kondisi kurang, takut fakir, bakhil, ingin kaya, jangan menghalangimu untuk bersedekah. Bersegeralah. Hatta idza balaghal hulqum, jangan sampai ketika nyawa sudah di tenggorokan, datang ajal menjemput, sakaratul maut sudah terasa, baru engkau berpikir untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, tolong berikan sedekah ini ke sana kemari, dalam keadaan nyawa sudah di tenggorokan. Bahkan sering nyawa dalam keadaan terlepas, baru berangan-angan, dua seandainya bisa kembali ke dunia, aku akan bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, wanfiku mimma razaqnakum min qabla yati hadakumul maut, berinfaklah dari rezeki yang kami rizkikan kepada kalian. Jangan sampai ajal mendatangi seorang di antara kalian, baru terfikirkan untuk beribadah. Baru dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajlin qarib. Wahai Allah, dua seandainya engkau undurkan ajalku bareng sejenak. Fasaddaqa, maka aku akan bersedekah. Lihat ayat ini. Peringatan dari Allah Azza wa Jal. Bersedekah. Jangan menunggu engkau kaya. Jangan menunggu nanti. Karena bisa jadi ayat ini menimpa diri kita ketika sudah datang ajal. Sudah tahu waktunya sangat limit. Dia mengatakan, ya Allah, undurkan kematianku bareng sejenak. Fasaddaqa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ternyata tidak ada kesempatan. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan Allah undurkan kematian seorang ketika telah datang ajalnya penyesalan. Karena itu bab ini sebagai dorongan bagi kita untuk bermubadarah, bersegera, bermusara'ah, bercepat-cepat untuk melakukan amal saleh. Jangan menundanya, karena belum tentu waktu untuk beramal, kesempatan untuk beribadah masih ada. Karena kematian itu rahasia Allah Azza wa Jal. Mati mendadak bisa terjadi menimpa seorang pun di antara kita. Jangan sampai pula disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Mu'minun atau ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu." Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal saleh karena dulu ketika di dunia aku meninggalkan amal saleh. Apakah diberi kesempatan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali. Itulah kata-kata yang akan diucapkan oleh umat manusia ketika mereka berada di alam kubur mereka, ingin diberi kesempatan hidup agar bisa beramal saleh. Ketika di dunia dia tidak beramal saleh. Dalam pembahasan kita yang lainnya yang telah kita lewatkan dalam pembahasan satu bulan yang telah lalu adalah beberapa riwayat-riwayat Nabi. Di antaranya riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Beberapa riwayat menyebutkan dalam sanadnya ada kelemahan, namun secara makna hadis ini sahih. Rasul mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, perintah untuk bersegera beramal karena ke depan tambahnya waktu bukan tambahnya kemudahan, bahkan tambahnya waktu, tambahnya rintangan. Hari ini lebih baik daripada hari yang akan datang. Setiap bertambah waktu bertambah jelek daripada waktu yang sebelumnya. Sebagaimana dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Ma ya'ti zamanu, tidaklah datang satu zaman, illa walladhi ba'dahu, kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Syarrun minhu, lebih jelek. Ini kondisi seluruh umat manusia, bukan per individunya. Adapun per individunya mungkin dulu tidak tahu tentang sunnah, sekarang tahu. Bagi pribadi dia sekarang lebih baik daripada masa dulu dia. Dulu tidak beribadah, sekarang alhamdulillah dimudahkan untuk beribadah. Urusan dia, pribadi dia. Tetapi secara umat manusia umum, ke depan lebih berat tantangannya. Misal dulu belum ada yang namanya medsos, HP. HP itu apa? Orang mengatakan setan gepeng. Ada yang mengatakan HP hubungan perselingkuhan. Media sosial, tantangan berat. Bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah bisa menggunakan untuk dia talabul ilmi, tetapi itu sekian persennya saja. Yang tidak mengerti iman, takwa, maka media itu sebagai sarana kemaksiatan, sarana kemungkaran, sarana kejahatan. Maka hadirin makan, mari kita dengarkan satu riwayat ini yang telah pernah kami sampaikan. Kita murja sedikit dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian dalam beramal. Artinya jangan ditunda-tunda. Hal tantadirun, apakah kalian masih menunda-nunda dalam beramal sampai datang tujuh hal yang akan merintangi kalian, yang akan ke depan itu rintangan. Rintangan pertama, faqran munsiya, kefakiran yang melalaikan. Fakir itu ada dua, Pak. Ada fakir yang saleh. Fakir dia memang kurang harta, tapi dia saleh. Tetap melakukan ibadah, istiqamah, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari harta. Dia tetap mengedepankan rizki yang barokah dan tidak sembarangan dalam mencari rizki. Miskin, tapi dia tidak lalai. Banyak juga. Tetapi secara umum, kemiskinan itu adalah ujian, rintangan. Yang ketika orang itu diuji dengan kemiskinan, ekonominya merosot ke bawah, bangkrut, maka hal itu menghalangi, kadangkala menghalangi sholat berjamaah, bahkan menghalangi untuk sholat itu sendiri, menghalangi untuk taklim, menghalangi dari amal ibadah yang lain, karena ujian yang berupa kemiskinan melalaikan. Diajak sholat, jawabannya ngawur. Mas-mas boro-boro mikir sholat, ngoleh duit beangel, urung hasil, kurang penghasilan, mumet, mikir utang, dan yang lainnya. Yang kedua, bisa jadi orang itu ditambah hartanya. Dia sekarang sudah kecukupan. Masya Allah, hartanya berlebih. Bukan semakin mudah. Banyak manusia, alhamdulillah, orang yang semakin diberi kekayaan, dia semakin bertaqarrub. Tetapi secara umum, Nabi kita menyebutkan dalam riwayat ini, kekayaan itu fitnah. Sebagaimana disebutkan, harta dan anak itu adalah aduwul lakum, musuh bagi kalian. Fadharuhum, berhati-hatilah kalian darinya. Tambah harta menjadi penghalang yang tadinya bisa hadir dalam salat berjamaah, yang tadinya bisa hadir dalam taklim, sekarang hartanya sudah bertambah. Bertambah kesibukannya, bertambah urusan duniawiahnya, bertambah koleganya, bertambah partner bisnisnya, bertambah pergaulannya pun sudah meningkat menjadi high class, kelas yang tinggi, sudah berubah, penampilan sunnahnya luntur, karena teman-temannya bukan lagi dari orang-orang yang ahli sunnah. Wal'iyadzubillah. Kekayaan disebutkan dalam riwayat ini, au ghinan mudghiya. Segeralah beramal, jangan ditunda. Apakah kalian menunggu fitnah harta, fitnatul mal? Ketika hartamu banyak, malah justru harta itu mudghiya, membuat engkau tohok, melampaui batas. Harta kalau berlebih, orang berpikir apa kaum muslimin? Haji umrah begitu. Kalau Allah berikan kepadanya taufik dan hidayah, dia manfaatkan untuk ibadah harta itu. Tapi kalau syaitan yang berhasil menggodanya, tambahnya harta, tambah berat untuk beramal, waspadalah. Itu nikmat, tapi bisa mendatangkan mara bahaya. Berarti lebih suka mana, Pak? Diuji kemiskinan atau diuji kekayaan? Hah? Yang miskin sajalah, biar tidak tergoda, begitu? Tidak juga. Yang kaya sajalah, biar apa? Nanti kaya malah kamu pergaulannya bebas, kemana-mana terus, nggak pernah taklim, traveling terus, ya? Ke Eropa, ke Cina, ke Jepang, karena uangnya banyak, Pak. Untuk menghabiskan itu bingung. Digunakan untuk traveling terus, maksiat tok, pindah hotel ke hotel, sendirian, diketok pintunya, mas, wah bingung. Namanya laki-laki, uang yang ditutupi saja dibuka-buka, apalagi sudah dibuka, disajikan. La haula wala quwata illa billah. Kita berharap posisi apapun kita sebagai orang yang muslim ahli sunnah istiqamah, engkau miskin, istiqamah di atas sunnah. Engkau kaya, istiqamalah di atas sunnah. Dua hal ini penghalang yang mungkin menimpa kita. Yang ketiga, amaradan mafsida, segeralah beramal, jangan ditunda. Kapan lagi? Nanti, nanti. Apa engkau akan menunda untuk beramal sampai datang yang ketiga? Apa itu? Sakit, mufsidan, yang merusak. Hadirin yang melakukan sakit adalah penghalang. Orang kalau sehat bisa berangkat ke masjid guna berjamaah. Orang ketika sehat bisa taklim. Orang ketika sehat bisa banyak amal saleh yang dilakukannya. Beda dengan orang yang sakit. Kena stroke, sudah tahunan, dia kencing di celana, berak di celana, anaknya sibuk. Dia baru berpikir, kalau saya bisa jalan ke masjid, saya ingin sholat berjalan ke masjid. Tergeletak dia, rusak tubuhnya. Sehingga tidak bisa. Kalau saya kuat, saya akan puasa. Kalau saya mampu, saya akan baca Quran. Ternyata dia ketika sehatnya tidak digunakan beribadah, datang masa sakitnya. Memang sakit ketika dia bersabar dalam menghadapinya, mendatangkan pahala besar. Secara umum tidak demikian. Untuk bisa sabar butuh ilmu, butuh iman, butuh takwa. Secara umum manusia ketika datang padanya maridun mufsida, sakit yang merusak, maka terhalang untuk beramal, terhalang untuk beribadah. Yang keempat, Nabi mengatakan bersegeralah untuk beramal, jangan ditunda, akan datang masanya kesulitan lebih daripada itu. Apa itu? Haraman mufdida, penyakit pikun, hilang akal. Pikun kan nanti kalau sudah tua. Penyakit yang serupa dengan pikun, hilang akal, adalah majnun, gila, stres, frustasi. Ini banyak menimpa walaupun dia masih muda. Rusak akalnya dengan berbagai macam faktor, apakah kecelakaan, gagal otak, atau karena penyakit lain, pembengkakan otak, pendarahan otak. Banyak penyakit yang berkaitan dengan akal dan kemudian akalnya hilang, tidak ingat apa-apa. Kadang tertawa sendiri, nangis tersendiri, menyeri sendiri, tidak ingat waktu sholat, tidak ingat dengan agama. Bahkan kecenderungannya orang gila itu tidak berpakaian, tidak menutup aurat, akalnya sudah rusak. Kalau kemarin sehat akalnya, masih waras, dia beribadah, masya Allah. Nah ini, waktu sehat, tidak beribadah, waktu muda, disia-siakan, dipuas-puaskan kemaksiatannya, datang masa, pikun, rentak, hilang akal, atau stres, depresi, guncangan kejiwaan, tila-tilo pak pelanga pelongo, bayang goyu cok, cengangas cengenges, sudah tidak bisa lagi menggunakan akalnya. Wal'iyadzu billah, kapan dia akan bertobat? Akalnya saja sudah tidak ada. Atau ada penyakit yang sejenis dengan itu, hilang akal total. Al-mughma alaih, bahasa kitanya opnam, bukan opnam, apa namanya itu, hilang akal, tergeletak, tidak sadarkan. Koma. Karena sebentar lagi titik. Nah, karena masih ada nyawanya disebut koma. Diajak komunikasi dia gak bisa, koma. Bisa menimpa, walaupun belum tua. Bisa menimpa, itu semua penghalang bisa jadi terjadi. Segeralah beramal. Yang berikutnya, au mautan mudhiza. Bersegeralah beramal, jangan ditunda. Akan datang masa kematian yang kematian itu bersifat mujhizan. Siap setiap saat menerkam. Mujhiz itu bahasa Arab. Jahiz, sesuatu yang terhidangkan, siap saji. Ini namanya mujhizan, jahiz. Mati itu kaum muslimin sudah siap. Hari ini siapa yang akan mati di muka bumi ini akan mati. Dia tidak bisa menawar untuk tambah waktu, tidak bisa. Siap atau tidak siap, orang itu mati. Karena mati akan datang ajalnya tepat waktu, tidak maju dan tidak mundur. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ajal itu apabila telah datang, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Sehingga tidak perlu kita takut dengan mati, karena mati itu tidak akan pernah maju dari jadwal yang Allah tetapkan, waktu yang telah Allah tentukan. Kan memang setiap anak lahir ditulis diantaranya adalah bikad bi ajalihi, ditulis ajalnya. Nah, kalau sudah mati, kapan ibadah, Pak? Sudah mati, kapan dia akan beramal saleh? Sudah kami sampaikan pembahasan ini sedikit pada waktu yang kemarin, sebelum maghrib pembahasannya. Bahwasanya beriman itu, beramal itu adalah di dunia. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, adapun akhirat adalah tempat untuk kita mendapatkan balasan. Kadang-kadang ada orang yang berucap tanpa dia berpikir. Bahasa Jawanya, urusan dunia ya nak. Ngetesin yang dunia ya mikirnya dunia. Urusan akhirat yang kok nenang akhirat. Bagi dipikir aja siki. Nanggungnya di tempatnya masing-masing. Dunia ya mikir dunia. Akhirat ya mikir yang kok bermati. Pernah mendengar kalimat ini kaum muslimin? Orang yang mungkin jahil, atau mungkin hawa nafsu yang telah merobohnya. Iman itu di dunia, beramal itu di dunia. Orang yang mati kafir, kemudian dia ingin beriman dan beramal di akhirat, la yanfa'uh, tidak bermanfaat baginya. Sebutkan dalam surat Alif Lam Mim Sajadah, wala tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbin 'inda rabbih inda rabbihim wala tara. Kalau kalian atau engkau bisa melihat kondisi para mujrimun. Siapa itu mujrimun? Para pendosa. Mereka nakisu ru'usi min rabbihim, menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Rabb mereka dalam keadaan takut yang luar biasa. Tidak bisa mengangkat kepalanya, mendongakkan ke atas, enggak bisa. Semuanya tertunduk takut. Mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami telah menyaksikan, kami telah mendengar, Kami telah mendapat ini semuanya. Rabbana absarna wa sami'na. Sudah melihat siksa. Sudah masuk dia ke alam kubur. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami akan beramal saleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang ini telah yakin. Apa bermanfaat yang seperti ini? Keyakinan seperti ini? Iman seperti ini apakah bermanfaat? Tidak. Iman itu bermanfaat ketika di dunia. Ketika di alam kubur dia yakin, dia iman, dia percaya, tidak ada manfaatnya dikarenakan al-akhirat, alam kubur bukanlah alam untuk beramal. Karena itu dinasihatkan dalam riwayat ini, bersegera beramal sebelum datang kematian. Yang berikutnya, segera beramal sebelum datang dajjal. Fasyarru ghair min tawar. Syarru ghaibin. Sesuatu yang sangat buruk namun belum ada sekarang. Ghaib, yakni ada di masa yang akan datang nanti di akhir zaman. Itu sesuatu yang sangat buruk. Kenapa? Karena fitnah dajjal begitu dahsyat. Siapa yang mendapatinya jarang yang bisa selamat. Karena itu Nabi menasihati, man sami'a dajjal falyan'an. Barang siapa yang mendengar dajjal berada di satu tempat, hendaknya dia menjauhinya. Jangan pernah bertemu karena fitnahnya begitu dahsyat. Itu juga rintangan. Dan yang ketujuh adalah awisya'afasadu adhawu amar. Bersegeralah beramal sebelum datang kiamat. Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Hadir makan, ini beberapa riwayat yang ada dalam bab al-mubadarah. Kita masuk pada bab yang ke-11, bab al-mujahadah. Perintah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh. Lakukan ibadah itu dengan penuh kesungguh-sungguhan. Beberapa ayat juga telah kita bacakan dalam pertemuan sebelum ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin ini al-maut. Ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah sepanjang waktu hidup kita. Lakukan ibadah di waktu-waktunya 24 jam. Ada sekian macam jenis ibadah. Bangun tidur ada zikirnya di situ. Setelah itu berwudu, kalau belum adzan menunaikan ibadah salat minimalnya witir 1 rakaat. Kalau sudah adzan, waktu untuk salat witir telah habis, bersegeralah datang ke masjid. Salat subuh, ada qabliyah subuh 2 rakaat. Ada waktu menunggu qomat untuk berdoa kepada Allah. Dan berikutnya salat subuh. Jangan kau lewatkan zikir ba'da salat. Ia adalah waktu-waktu yang sangat emas, yang kadangkala kita kurang berzikir di waktu-waktu yang lain, kecuali setelah salat apa? Fardu. Ketika engkau mampu menunggu syuruq, tunggu sampai matahari terbit, lakukan salat duha di awal waktu. Disebut dengan salat syuruq atau isyraq, dan pahalanya seperti seorang berhaji atau umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna 3 kali. Ketika sudah itu berlalu aktivitas, dilalui dengan bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran, terus hari bergulir sampai siang azan duhur, lakukan salat qabliyah, kemudian dur terus sampai kita mau tidur. Ketika seorang tidur sudah tidak bisa beramal, karena an-naum akhul maut, hilang akal sudah. 24 jam dikurangi waktu untuk tidur. Kalaulah tidur itu berapa jam? 8 jam orang mengatakan. Sisanya untuk beramal, aktivitas duniawiyah, dan lakukan ibadah-ibadah tersebut. Itu maknanya wa'bud rabbaka. Beribadahlah engkau dengan sungguh-sungguh, istiqamah selama hidupmu sampai engkau mati. Ini namanya adalah istiqamah. Inilah yang dituntut dalam agama kita. Beribadah terus dalam kehidupan kita di waktunya masing-masing. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ini namanya istiqamah. Ay dawamu ta'ah. Terus menerus untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Disebut pula dalam ayat yang lainnya, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin," apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian dari amalan-amalan kebaikan, "tajiduhu indallah," kalian akan mendapatinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini juga perintah untuk kita beramal saleh selama ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka akan kau dapati amalan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Tajiduhu indallah wa khairan, itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa azama ajran, dan akan azam pahalanya, besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Amalan kita ya kaum muslimin sedikit, tetapi pahalanya fil jannah berkali-kali lipat dari apa yang kita lakukan. Bersedekah apa yang kita mampu, kemampuan kita minim, ya sedekah dengan yang kita mampu. Beramal yang kita bisa, karena kita dhaif, lakukan, pahalanya al-jannah, dan itu berkali-kali lipat lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an, perlu kami sampaikan ayat ini memberitahukan kepada kita, sebesar apapun ibadah kita, sebesar apapun andil kita dalam dakwah, sebesar apapun harta yang kita curahkan untuk pondok kita, untuk dakwah kita, untuk ibadah kita, berapapun itu, surga akan lebih baik daripada itu semuanya. Kita baru beramal sedikit dari 24 jam yang kita lakukan, sedikit, belum ada kesungguh-sungguhan dari kita. Kita masih bisa mampu ini, mampu ini, mampu ini, tapi kita belum melakukannya. Kita bisa ini, kita bisa itu, tapi kita belum melakukannya. Kita bisa baca Quran sekian-sekian, satu hari satu juz, satu bulan khatam, bisa, tapi juga belum melakukannya. Kita bisa salat duha maksimal 12 rakaat, sebagian ulama mengatakan 8, sebagian ulama mengatakan tidak ada batas maksimal salat duha. Tapi kita juga belum bisa melakukannya. Salat malam panjang waktunya. Sekian banyak hadis tentang keutamaan salat malam, kita juga belum bisa melakukannya. Kadang kita hanya melakukan 2 rakaat salat malam dan 1 witir 3 rakaat. Badan deleng jam, waktunya masih panjang. Pikiran apa pak? Lah turu maning. La hawla wala quwwata illa billah. Kita bisa belajar ilmu, tapi berapa waktu yang kita gunakan untuk talabul ilmi? satu pekan satu kali, sepekan dua kali, itu pun hanya satu jam. Karena kalau taklim sampai dua jam berat. Wong satu jam saja sudah klesotan, apa yang ndang-ndang ngadeg Bali. Apalagi kok taklimnya tiap hari satu jam satu, masya Allah. Kita bisa tapi kita belum. Kalau begitu keadaannya kaum muslimin, apakah kita mengatakan saya sudah banyak ibadahnya, saya sudah banyak andil dalam dakwah, saya sudah banyak harta yang saya curahkan, berapa uangmu? Itu sekian persen, sedikit sekali dibandingkan dengan dunia ini, apalagi kau surga. Karena itu jangan pernah kita merasa saya sudah banyak kok. Tidak, kita masih sangat sedikit sekali. Kita masih sangat sedikit sekali. Hadir makan para sahabat, mereka contoh bagi kita. Tapi kita juga belum bisa melakukannya. Semisal mereka, misal, ini pembahasan tersendiri. Apakah boleh seorang mensedekahkan semua hartanya? Pertanyaannya lah bagaimana anak istri? Kalau mereka kita mati, apakah tidak kita warisi? Pembahasannya kaum muslimin, orang yang masih hidup dan dia sebagai pemilik harta itu miliknya, maka boleh dia bertasarruf menggunakannya di jalan Allah Azza wa Jal. Semau dia. Masih hidup bukan wasiat. Allah wasiat itu sepertiga. Dan wasiat itu tandanya adalah ditunaikan setelah kematian. Itu wasiat. Tidak lebih dari sepertiga. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan dalam hadis yang pertama, bab tentang niat. Al-thuluts, kata Nabi. Al-thuluts kathira wa kabir. Sepertiga. Wasiat itu sudah banyak. Hadir makan. Kalau masih hidup, semuanya boleh. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mensedekahkan semua hartanya. Apa ada di antara kita yang sebegitu, Pak? Lah kok aku mangan apa? Lah pikirannya sudah ke situ. Lah kok bojoku kepriwe butuh eh? Anakku ya butuh biaya. Karena pikiran kita menghantui kita adalah itu. Ya sedekah sedikit bela 1.000. Padahal dia jutaan rupiah. Tapi buat sedekah sedikit. Apalagi kok sampai semuanya. Umar bin Khattab mensedekahkan setengah dari hartanya. Dan Umar mengatakan di saat itu, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dalam hal apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata masih kalah Umar dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meninfakkan, mensedekahkan semua hartanya. Masya Allah. Bisa enggak kita melakukannya, Pak? Jenenge bisa nih, kaken mikir. Kaken mikir. Aku ngosin di apa? Nah. Abu Bakar Siddiq orang yang memang imannya paling kuat. Orang yang paling baik di muka bumi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi. Setelah Nabi, Abu Bakar Siddiq. Dalam sebuah riwayat disebutkan khairu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sehingga kaum muslimin, apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, kita mendapatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dan pahalanya lebih besar daripada yang kita lakukan. Jangan pernah kita menyatakan saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah banyak berkiprah, saya sudah banyak meluangkan waktu untuk dakwah. Saya sudah banyak menuangkan tenaga, pikiran, harta, benda untuk dakwah. Sehingga maaf, saya sekarang predisit bahasanya. Dalam kebaikan kok prei, libur. Dalam kebaikan merasa sudah banyak. Belum apa-apanya amalan kita yang kita lakukan. Masih harus bersungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh lagi. Hadirin yang dimuliakan, telah kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yang menyebutkan tentang kesungguh-sungguhan seorang hamba dalam beribadah. Yang seperti apakah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah? Mari kita dengarkan hadis ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah taala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, maka akulah yang mengobarkan perang melawan orang tersebut. Awal dari hadis ini berbicara tentang keutamaan seorang waliullah, orang yang Allah cintai. Siapakah mereka wali Allah? Sebutkan Al-Quran, inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah, mereka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapakah mereka? Dalam ayat yang selanjutnya disebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman dan lagi bertakwa. Iman dan takwa disatukan dalam satu ayat. Iman itu berkaitan dengan benarnya i'tiqad, dan takwa adalah benarnya amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Maka jikalau dua ini benar, dialah waliullah tanpa harus ada penyebutan waliullah. Dia adalah waliullah, beriman dan bertakwa. Sekarang ini lucu, Pak. Wong gemblung diarani wali. Bagaimana dia wali? Orang gila beriman juga tidak. Akidahnya kosong, orang gila, Pak. Dia tidak pernah sholat, apalagi sholat toharoh pun tidak, badannya bau pesing. Kok wali? Wali nesopo, wali syaitan. Karena wali itu ada dua, wali awliya Allah. Jamak dari wali adalah awliya, awliya Allah. Dan yang kedua adalah awliya syaitan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki satu kitab, Al-Farqu Baina Awliya Allahi wa Awliya Syaitan. Perbedaan antara wali-walinya Allah dengan wali-walinya syaitan. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan, bagaimana seorang itu bisa mencapai derajat kewalian? Itu bisa dicapai. Kalau kenabian, tidak. Itu murni Allah yang memberi. Diangkat orang sebagai nabi. Rasul diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Allah yang memilih. Sebagaimana contohnya Musa. Ya Musa, inni istafeduka birisalati wa bikalami. Allah berkata kepada Musa ketika di Bukit Tursina, wahai Musa, inni istafaituka, sungguh aku memilihmu untuk membawa risalahku dan membawa kalamku. Adapun kalau wali, bisa diupayakan, bisa diusahakan selama kau menjalani sebab-sebabnya, beriman dan bertakwa. Bagaimanakah itu? Mari kita lanjutkan hadis ini. Allah kemudian menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai untuk dia lakukan, mimma aftartu 'alaihi, dibandingkan dengan hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hadis ini menyatakan untuk meraih derajat kewalian harus melakukan hal-hal yang Allah cintai. Dan yang paling Allah cintai adalah amalan yang Allah fardukan. Lakukan itu. Yang fardu-fardu tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian setelah dia melakukan hal-hal yang fardu-fardu, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرْبِ لَيَّ بِالنَّوَافِلِ, terus menerus dia mengupayakan untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Yang wajib ditunaikan, yang sunnah dilakukan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sampai aku menjadikannya sebagai wali. Wali, orang yang Allah cintai. Dalam riwayat ini disebutkan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Demikianlah kaum muslimin, riwayat ini, hadits qudsi ini menyampaikan kepada kita cara seorang hamba mendapatkan derajat kewalian. Hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan, dan setelah itu dia pun menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Bisa dipahami hadirin, itulah yang namanya walinya Allah. Bukan orang yang jahil, yang tidak tahu syariat, yang tidak tahu amal saleh, yang tidak mengerti akidah. Tuntutan menjadi wali Allah, benarnya akidah, berarti dia seorang talibul ilmi, bertauhid tanpa syirik. Dia menguasai rukun iman dengan baik. Dalam kalbu dia menyimpan ilmu, dan dia beramal dengan amalan yang wajib dan yang sunnah. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan memiliki ilmu. Dan itu bukan diangkat oleh manusia. Fulan adalah wali. Kata siapa? Kata si A yang angkat. Tidak ada yang seperti itu. Itu adalah Allah Maha Tahu siapa di antara hamba-hambanya yang Allah cintai. Bukan karena apa? Diangkat oleh seseorang. Ada wali gak pernah Jumatan. Bagaimana dia melakukan mendapat kewaliannya? Jumat itu wajib. Dia malah tidak menunaikan. Oh, Jumatannya di Mekah. Nubak apa, cepat teman. Di sini sudah jam 12, di sana masih jam 9. Tiba-tiba jam 1 di negeri kita, wis balik ke nang kamar. Nang kana urung rampung Jumatane, Pak. Malah urung Jumatan. Oh, alah. Itu mungkin punya apa? Kotak Doraemon yang bisa masuk sana sini selancang sum-sum sekarpe, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Mudhikah, sangat membuat tertawa. Tapi begitulah mereka menjuluki wali-wali mereka dengan keistimewaan, keanehan-keanehan. Padahal jelas meraih kewalian adalah dengan melakukan yang wajib-wajib dan tetap berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian disebutkan di sini beberapa kata yang disalahfahami oleh manusia. Dikatakan wali itu adalah orang yang menyatu dengan Allah. Ada kalimat di sini Allah menyatakan, faida ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma bih, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basaru alladhi yubsiru bih, aku adalah pandangannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku adalah tangannya yang dia menggenggam dengannya, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Mereka gegap gempita mendapatkan riwayat ini yang menunjukkan seakan-akan hadis ini menyatakan wali Allah itu adalah menyatunya Allah dengan hamba tersebut. apa bahasa Jawanya manunggalo? Kawulo Gusti. Manunggalo niku bersatunya kawulo kulo dengan Gustiku. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapan ini tidak sama sekali menunjukkan wali itu adalah menyatu. Lihat ucapan yang berikutnya. Ini satu riwayat rangkaian hadis penyebutan tentang waliullah, siapa yang memusuhi waliullah, Allah akan memusuhinya. Sudah disebutkan tentang mekanisme mendapatkan cinta Allah, melakukan yang fardu dan menambahkan dengan yang sunnah. Kemudian apabila Allah telah mencintainya, maka makna kalimat tadi adalah Allah akan membantunya, menolongnya, melindunginya, menjaganya, memberikan hidayah, memberikan kebaikan untuknya. Bukan menyatu. Dari mana kalimat itu kita mendapatnya? Kata-kata setelahnya. Kalimat berikutnya, Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis ini, hadis qudsi. Wa in sa'alani, jikalau hambaku yang seperti ini meminta kepadaku, ataituhu, aku pasti akan memberikan permintaannya. Inilah maknanya. Kedekatan yang sangat dekat bukan menyatu. Tidaklah akan sama antara yang pihak meminta dengan pihak yang dipinta. Wa in sa'alani, jikalau hambaku ini meminta, aku akan berikan permintaannya. Allah pihak yang dimintai, hamba pihak yang meminta, bukan menyatu. Kalimat berikutnya, walaini sa'adani al'idhannahu, kalau dia meminta perlindungan kepada aku dari sesuatu, sungguh-sungguh aku akan lindungi dia dari sesuatu tersebut. Tidaklah sama antara pihak yang meminta perlindungan dengan pihak yang dimintai. Dua belah pihak yang beda. Yang meminta manusia, bashar, abdun, makhluk. Dan yang dimintai adalah Allah, Rabbul Alamin. Wahagadha qawm muslimin dan jami'an. Ibadah dilakukan dengan bersegera dan bersungguh-sungguh. Pembahasan kita pada kesempatan bagi hari ini adalah murojaah dari pertemuan yang telah datang, yang telah lalu. Dan kita akan menyambung insyaAllah di pertemuan yang akan datang, pembahasan yang lainnya insyaAllah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.